Assalamualaikum, berjumpa lagi sama aku Bunda Naura di Bunda Naura Vlog. Di video kali ini aku mau berbagi resep atau ramuan dari Dokter Zaidul Akbar, yaitu untuk mengobati masalah kulit kayak biduran, gatal-gatal ataupun alergi. Nah, insya Allah mungkin ramuan ini bisa membantu teman-teman semuanya yang mempunyai keluhan tersebut. Nah, ini adalah ramuannya dari bahan-bahan alami ya, yang insya Allah nggak ada sama sekali efek sampingnya buat kita gitu. Daripada kita mengobati keluhan kita dengan obat-obatan medis, obat-obatan yang mungkin kita beli dari apotek yang kita nggak tahu apa cocok apa enggak di kulit kita, dan nggak tahu juga efek sampingnya buat kulit kita. Nah, bahan-bahannya mudah banget kita dapetin ya, yang biasa kita pakai untuk memasak. Nah, mungkin kalau buat bunda-bunda yang suka masak, yang biasa suka nyetok bumbu-bumbu di dapur, pasti suka ada nih di dapur bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya yaitu ada jahe ya, teman-teman, ini jahe. Nah, terus lengkuas, terus ada juga sereh. Nah, kayak gini nih, cuman 3 bahan aja. Ya, cuman nanti kalau udah kita ramu gitu obat-obatan ini, nantilah kita aku praktekkan gimana cara membuatnya ya, biar jelas, biar teman-teman bisa mudah untuk memahaminya. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu kita ambil lengkuas ini sebesar 5 cm. 5 cm ya, terus jahe juga sama 5 cm, dan juga si sereh ini 5 cm. Nah, nanti aku bagikan, aku udah bikinin video gimana cara meramu obat ini untuk menjadi minuman gitu ya. Oke, langsung aja, mungkin aku banyak ngomong, langsung aja ya aku bagikan videonya ini ya, tonton sampai habis videonya ya teman-teman. Itu teman-teman videonya cara gimana membuat ramuan ini ya menjadi minuman. Nah, udah itu kayak gini ya teman-teman, udah disaring. Nah, kayak gini, ini kan udah anget-anget kuku. Nah, kalau udah anget-anget kuku dicampur sama madu gitu, madu mungkin sekitar 1 sendok aja madunya, terus diaduk, langsung deh diminum pas anget-anget gini. Nah, meminumnya itu sehari itu 3-4 kali ya meminum ramuan ini. Buat yang tadi, keluhan tadi, buat gatal-gatal, alergi, ataupun biduran. Nah, tadi kan si ramuannya itu udah digodogin gitu ya, dididihkan selama 3 menit. Jangan lupa buat temen-temen nih, jangan dibuang si ampas yang tadi itu. Nah, ini kan ampasnya ya temen-temen, ampas dari yang tadi hasil saringan tadi. Nah, si ampasnya ini dicampur sama minyak zaitun. Mungkin minyak zaitunnya itu kalau aku biasa buat dari minyak zaitun yang biasa suka ada lah dari Mustika Ratu gitu kan ya, aku biasa suka pakai itu. Nah, direndam aja sama minyak zaitun si ampas yang tadi tuh, ramuan tadi yang kayak sereh, lengkuas sama jahe, direndam sama minyak zaitun selama 24 jam. Nah, air udah itu udah direndam selama 24 jam, si minyak zaitunnya itu udah pasti kan udah apa tercampur nih sama ini. Dioleskan ke bagian kulit yang apa yang gatel-gatel, alergi, kayak biduran gitu, dioleskan ke kulit kita. Nah, insya Allah dengan obat-obatan ini bisa membantu kita yang mempunyai alergi, biduran, ataupun gatal-gatal di kulit kita. Karena kan bahan-bahannya juga alami banget ya. Nah, soal madu kan banyak banget nih madu yang dijual di pasaran. Nah, diusahain ya beli madunya itu yang asli gitu. Yang asli. Nah, kayak gini diminum anget-anget, insya Allah bisa menyembuhkan keluhan kita. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku bagikan di video kali ini, resep dari Dokter Zaidul Akbar. Mungkin apa yang aku semoga gitu ya, semoga apa yang aku bagikan di video ini, informasikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin mempunyai keluhan yang tadi aku sebutkan, bisa membantu dan juga bisa menyembuhkan keluhan-keluhannya, insya Allah ya. Nah, mungkin itu videonya. Semoga apa yang aku informasikan di sini, bagikan di sini, sharing di sini bisa berguna bagi semuanya, bagi teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman suka sama videonya, boleh di-like ya. Dan kalau misalkan punya saran atau kritikan tentang video aku, mungkin kurang jelas cara bicara aku atau informasinya kurang lengkap atau kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar ya kalau mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Dan juga makasih banget nih yang udah selalu nonton video aku. Semoga kita berjumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.